Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat, saudara-saudari, jamaah fardu zuhur Masjid Agung An-Nur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari Rabu yang kedua ini, sebagaimana biasa setelah selesai melaksanakan salat fardu zuhur, kita mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam, kesehatan fisik, dan diberikan kesempatan untuk itu kita mengucapkan syukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan ucapan syukur di masa akan datang Allah Subhanahu wa taala menambah nikmatnya kepada kita. Kemudian berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan berselawat kita diberikan kekuatan iman dan Islam, dan di akhir hayat kita mendapatkan husnul khatimah, dan ketika menghadap Allah kita semua diberikan syafaatun uzma yang hanya dapat diberikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ba'da zuhur kali ini kita akan mengkaji hadis yang disebutkan dalam kitab Sahih Muslim, juga disebutkan dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, juga disebutkan dalam kitab Sunan An-Nasa'i. Jadi satu hadis ini ada dalam kitab, tiga kitab hadis, menunjukkan betapa pentingnya, dan di sisi lain menunjukkan bahwa hadis ini hadis yang kuat dan statusnya sahih menurut para ulama. Dalam hadis ini disebutkan, masuklah seorang sahabat Nabi bernama Abdullah ibn Shukair. Beliau masuk menemui Nabi. Beliau bercerita kepada kita, beliau katakan, terima kasih. Ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Saya datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yaqra. Ketika itu Nabi sedang membaca ayat. Ayat yang dibaca Nabi saat itu, alhaakumut takatsur. Takatsur diambil dari kata kasrah. Kasrah maknanya banyak. Takatsur berbanyak-banyak. Ketika orang bertemu, maka yang paling pertama dia beritakan, dia ceritakan kepada orang lain adalah berbanyak-banyak. Apa makna berbanyak-banyak? Memperbanyak diri, membanggakan diri tentang banyaknya harta, banyaknya keturunan, banyaknya jabatan, banyaknya kekuasaan dan lain sebagainya. Disebut dengan takatsur. Alhaakumut takatsur. Kamu dilalaikan oleh berbanyak-banyak, angkuh, sombong, merasa diri lebih dari orang lain. Sampai kapan batas angkuh sombong itu? Hatta zurtumul maqabir. Sampai kamu masuk ke dalam liang kubur. Sampai kamu ke kubur. Makna ayat ini, ada orang menganggap bahwa makna ayat ini, orang akan berhenti berbanyak-banyak, angkuh, bangga, membanggakan diri kalau sudah ke kubur. Kalau sudah mati berhenti bangga-membangga. Tapi sebenarnya kalau kita tengok dalam penjelasan kitab tafsir, bukanlah maknanya hanya sekedar berhenti sampai dikubur. Alhaakumut takatsur, kamu berbangga-bangga. Hatta zurtumul maqabir, sampai dikubur pun kamu tetap juga berbangga-bangga. Orang Arab jahiliyah dulu kalau dia ziarah, ziarahnya bukan untuk mengenang mati, bukan untuk mengingat alam akhirat. Justru ziarah itu untuk membanggakan diri. Dipanggil kuat-kuat, hai fulan, bani fulan, keturunan fulan, suku yang waktu perang tak pernah kalah, suku yang keturunan Nabi Ibrahim, cucu cicit Nabi Ismail, suku titisan para nabi dan para penguasa, engkaulah orang yang banyak harta, hebat dan lain sebagainya. Maka disindir oleh Allah Ta'ala, alhaakumut takatsur, kamu berbangga-bangga, saling angkuh dan menyombongkan diri. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir, sampai dikubur, sampai di tempat pemakaman pun kamu tetap juga saling bangga membanggakan diri. Oleh sebab itu di awal Islam ziarah tak boleh. Kata Nabi, ala kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku larang kamu ziarah kubur. Mengapa dilarang? Karena tujuan ziarah hanya ingin menunjukkan identitas diri, hanya ingin memperkenalkan keturunan orang hebat kepada orang-orang yang ziarah. Tapi ketika ziarah itu manfaatnya melembutkan hati, meneteskan air mata, mengingatkan kepada alam akhirat bahwa dunia ini tak hanya begini saja, akan ada batasnya dunia ini berakhir, maka dibolehkan Nabi, ala fazuruha, ketahuilah, silakanlah ziarah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan ayat yang dibaca oleh Nabi ketika Abdullah bin Syukhair masuk menemui Nabi, ayat yang dibaca Nabi adalah alhaakumut takatsur. Ketika itu Nabi tak hanya sekedar membaca, tapi Nabi menjelaskan ayat itu. Dan ini masuk kategori tafsir yang paling tinggi kualitasnya. Kalau dibagi tafsir itu kepada dua, ada namanya tafsir bil maksur, ada namanya tafsir bil ra'i. Tafsir bil maksur, tafsir yang berdasarkan riwayat dari Nabi. Tafsir bil ra'i, tafsir yang berdasarkan akal pikiran para ahli tafsir. Tafsir bil maksur terbagi kepada empat. Yang pertama, ayat yang dijelaskan oleh Nabi, yang ayat yang dijelaskan oleh ayat, ayat itu sendiri dijelaskan oleh ayat, ini yang paling tinggi. Yang kedua, ayat yang dijelaskan oleh Nabi. Yang ketiga, ayat yang dijelaskan oleh sahabat. Yang keempat, ayat yang dijelaskan oleh tabi'in. Siang ini kita mengkaji hadis, tapi hadis ini penjelasan Nabi terhadap ayat masuk kategori tafsir tingkat kedua, ayat yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memang fungsi kedatangan Nabi salah satunya adalah ingin menjelaskan makna Al-Qur'an. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Wa anzalna ilaika dzikra. Ya Muhammad, kami turunkan kepadamu adz-dzikra. Salah satu nama Al-Qur'an itu adz-dzikra. Al-Qur'an disebut juga sebagai Al-Furqan, disebut juga sebagai adz-dzikra. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan adz-dzikra, Al-Qur'an maknanya kami juga yang menjaganya. Maka kata Allah Ta'ala, wa anzalna ilaika dzikra, kami turunkan kepadamu Al-Qur'an, litubayyana linnas, supaya engkau jelaskan maknanya, linnas, kepada umat manusia. Oleh sebab itu orang yang ingkar hadis, ingkar sunnah, maka orang itu kafir. Mengapa kafir? Berarti dia ingkar kepada ayat Al-Quran, ati'ullah wa ati'ur rasul. Taat kepada Allah, ikuti Al-Quran. Ati'ur rasul, taat kepada rasul, ikuti sunnah Nabi. Ingkar kepada sunnah, berarti ingkar kepada Al-Quran. Dalam ayat lain, apa kata Allah? Wa ma'atakumur rasul fakhudhu. Apa yang dibawa oleh rasul, ambil. Wa manahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang oleh rasul, maka tinggalkan. Perintah dan larangan rasul adalah bagian dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Siang ini hadis kita kaji ketika Nabi menjelaskan makna alhaakumut takatsur. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, apa kata Rasulullah? Yaqulu ibnu Adam. Anak Adam, makna anak Adam, anak cucu cicit keturunan Adam, sampailah kita ini semua. Jadi kalau ada orang merasa bangga mengaku diri keturunan Nabi, kita ini pun keturunan Nabi juga, tapi keturunan Nabi Adam. Semuanya cucu cicit keturunan Nabi Adam. Yaqulu ibnu Adam, anak Adam berkata, apa kata anak Adam? Mali, mali, hartaku, hartaku. Selalu yang dia pikirkan pagi, petang, siang dan malam, pergi pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang, yang dia pikirkan mali, mali, hartaku, hartaku. Bahkan tak sedikit orang yang mati di tengah perjalanan mencari harta benda. Bahkan tak sedikit orang yang terjerumus ke dalam perbuatan terlarang karena harta benda. Bahkan banyak orang yang terpukau, hilang banyak waktunya yang mestinya untuk Allah karena harta benda. Lalu dia katakan mali, mali, hartaku, hartaku. Maka ayat ini mengingatkan kita dengan penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Halaka ya bena Adam, wahai anak Adam yang pagi petang mengatakan mali mali, hartaku hartaku, halaka, apakah milikmu ya bena Adam, wahai anak Adam, illa, melainkan hanya tiga saja. Betapapun banyak harta manusia dari sejak zaman Qarun sampai zaman kita sekarang, maka harta itu hanya tiga, kata Nabi. halaka ya bena Adam, apakah yang menjadi milikmu hai anak Adam, illa, melainkan hanya tiga saja. Apa yang tiga itu? Ma akalta fa afnaita. Yang pertama, harta yang engkau makan dan dia sudah membusuk, sudah habis, sudah lenyap, sudah tak ada lagi wujudnya di atas permukaan bumi. Harta kalaupun mau dicari untuk mengenyangkan lambung yang sejengkal yang ada dalam perut, yang di atas pusat sejengkal, itu sajalah yang ingin dikenyangkan manusia. Illa ma'akalta, yang kau cari pagi dan petang itu hanya ma'akalta, yang engkau makan. Fa'afnaita, maka dia sudah membusuk, sudah hilang, sudah lenyap, sudah tak nampak lagi wujudnya di atas permukaan bumi. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi ingin mengajak kita merenung. Kalau ada manusia satu hari dia makan 1/4 kilo beras, maka dalam setahun itu lebih kurang 100 kilo dia habiskan beras. Kalau umurnya sekarang 40 tahun, berarti dia sudah membusukkan 4 ton beras. Kemana perginya? Fa'afnaita, semuanya hilang sirna, busuk, tak ada lagi dampaknya. Justru menjadi sampah, hanya memenuhi septic tank saja. Harta yang dicari pagi dan petang, kesanalah perginya, kata Nabi SAW. Kemana pergi yang 4 ton itu? Fa'afnaita. Kalau umurnya sampai macam umur umat, umur Nabi Muhammad 63 tahun, berarti 6 ton beras yang sudah dihabiskan. Oleh sebab itu, kalau selama ini kata sambutan ketika mengantar jenazah, bapak dan ibu, saudara kita ini sudah menyelesaikan S3 dari Universitas ANU, golongan pegawainya sudah sampai 4A, jabatannya pernah menerima bintang kehormatan, perlu kita sisipkan, dia juga sudah menghabiskan 6 ton beras. Tapi mana yang dia bawa menghadap Allah Ta'ala? Yang pertama, kata Nabi, makanan. Itu yang kita hitung beras. Kita belum hitung bakwan, cabai kecil, cabai keriting, berapa mentega dan lain sebagainya. Itu belum kita hitung. Hanya makanan pokok saja. Kita diajak Rasulullah untuk merenung. Apalagi zaman sekarang, tak hanya wisata menengok bukit, tak hanya objek wisata menengok gunung, sekarang orang diajak wisata kuliner. Apa maknanya? Makan, makan dan makan. Pagi makan, siang makan, malam makan, semuanya untuk memenuhi kebutuhan perut. Yang kata Nabi, illa ma akalta, yang engkau makan, fa afnaita, maka dia hilang sirna, busuk menjadi sampah. Lalu yang kedua, apalagi harta kita itu? Kata Nabi, ma labista, yang engkau pakai, fa ablaita, yang engkau pakai, maka yang dipakai itu pun lapuk lusuh, semuanya hilang. Yang dipakai itu terbuat dari tenunan kain, kain dibuat dari benang, benang dibuat dari kapas, maka diberi warna, warna akan lusuh, kain akan lapuk. Selama umur kita ini berapa banyaklah sudah kain yang kita lapukkan. Lalu apakah itu bisa menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala? Semakin maju ilmu pengetahuan, semakin canggih teknologi, maka semakin hebat produktivitas tekstil, kain, maka semakin hebat pula kebutuhan manusia, keinginan syahwat manusia. Tak hanya syahwat makanan, tak hanya syahwat keinginan yang lain, tapi ingin memenuhi kebutuhan pakaian. Maka kita kenal dunia ini sebagai dunia fashion, dunia model. Kalau zaman dulu pakaian hanya menutup aurat saja, titik. Tapi sekarang pakaian tak lagi hanya berfungsi sebagai menutup diri, tapi pakaian sudah berubah menjadi identitas diri. Orang ditengok dari pakaiannya. Sebelum dia memberikan kata sambutan, sebelum kita tahu dia apa jabatannya, dapat diukur. Oh, kalau pakaiannya begini, berarti tingkat kehebatan ekonominya begini. Kalau pakaiannya setingkat ini, kalau jenisnya merek ini, berarti menunjukkan pakaian sudah menjadi style, gaya hidup manusia. Hadis yang kita kaji siang ini mengingatkan manusia, malabista, yang engkau pakai, fa'ablaita, maka dia akan menjadi lapuk, dia akan menjadi lusuh, dia akan menjadi tak berharga dan tak dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanan busuk, pakaian lapuk, lalu apa yang kita bawa? Yang kita bawa yang ketiga, apa kata Nabi? Mata sadaqata, yang engkau sedekahkan, fa amdaita, maka itulah yang telah engkau tunaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 1-2 ukurannya 3. Sekarang kita bandingkan 1-2 dengan yang 3. Sekarang beras 40 tahun 4 ton. Lalu berapa yang disedekahkan? Setahun hanya 1 kilo beras. Hanya 3 kilo. 1 sa'. 1 sa' itu terdiri dari 4 mud. 1 mud itu 7 on setengah. 1 mud 7 on setengah kali 4 sama dengan 1 sa' sama dengan 3 kilogram. Itulah yang mau kita bawa menghadap Allah Ta'ala. Yang orang berdoa meneteskan air mata, wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Allah, masukkan aku ke dalam syurgamu bersama para nabi, ya Allah. Kalau ditengok nabilah kita berdoa itu, menengok orang yang meneteskan air mata, mau masuk syurga ke syurga Allah, mau bersama para nabi dan orang saleh, tapi yang busuk 4 ton, yang disedekahkan setahun hanya 3 kilo. Tak sesuai keinginan dengan pengorbanan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu makanan. Bagaimana dengan pakaian? Berapa yang sudah kita sedekahkan dari sekian meter kain baju penutup kepala yang sudah lapuk, yang sudah lusuh? Berapa yang kita sedekahkan untuk anak yatim? Bahkan ketika datang panitia pengumpulan baju bekas, bukan main lama orang membolak-balik pakaian dalam lemari untuk bersedekah. Bukan mencari, bukan mengumpulkan yang banyak, tapi mau mencari mana pakaian itu yang warnanya paling lusuh. Itulah yang mau disedekahkan kepada anak yatim. Padahal apa kata Allah dalam Al-Quran? Lan tanalul birra, kamu tak akan mendapatkan kebaikan. Disebutkan dalam bentuk lan. Lan artinya tak akan. Lan tanalul birra, kamu tak akan mendapatkan kebaikan. Hatta tumfiqu mimma tuhibbun, sampai kamu mensedekahkan apa yang paling kamu sayangi, apa yang paling kamu cintai. Maka itulah berikan di jalan Allah. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sifat manusia lupa, sifat manusia lalai. Siang hari ini kita kembali saling ingat mengingatkan tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Apa maknanya? Mari kita seimbangkan antara kebutuhan dengan apa yang kita persiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita makan wajib, makan itu hukumnya wajib. Mengapa makan itu hukumnya wajib? Karena salat itu wajib tegak. Salah satu yang bisa membuat orang tegak, tulang belakangnya bisa tegak kalau perutnya kenyang. Oleh sebab itu kita wajib makan. Tapi makannya orang beriman untuk menegakkan tulang belakang supaya dia cukup syarat untuk salat. Lebih daripada itu masuk kategori tabzir, mubazir, berlebihan. Orang Islam bukan orang yang dilarang untuk makan. Kulu, makanlah. Washrabu, minumlah. Tapi ingat, wala tusrifu, jangan berlebihan. Mengapa tak boleh berlebihan? Innal mubazirina kanu ikhwanas syayatin. Orang yang mubazir itu ikhwan, saudara-saudara. Ikhwanas syayatin, saudaranya syaitan. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah, berpakaian boleh. Suatu ketika Nabi mengatakan, la yadkhulul jannah, tak akan masuk surga, man kana fi qalbihi mithqala habbatin min khardalin minal kibri. Orang yang dalam hatinya ada sombong sebesar biji zarah, dia tak akan masuk surga, kata Nabi. Mendengar itu datang seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau begitu tak bolehkah kita berpakaian bagus? Tak bolehkah kita bersendal bagus? Tak bolehkah kita punya gaya yang bagus? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, innallaha jamil yuhibbul jamal. Innallaha jamil, Allah tu maha indah. Yuhibbul jamal, Allah suka keindahan. Allah suka kita berpakaian bagus. Allah suka kita bersandal bagus. Allah suka kita berpenampilan bagus. Yang dimaksud dengan angkuh dan sombong adalah ghamtun nas, batarul haq wa ghamtun nas, menyepelekan orang dan tidak menghormati kebenaran, menolak kebenaran. Itulah sifat angkuh dan sombong. Oleh sebab itu Islam tak mengharamkan pakaian, Islam tak mengharamkan makanan. Tak ada istilah vegetarian dalam Islam. Tak ada Islam mengharamkan yang sudah dihalalkan Allah Ta'ala, tak boleh diharamkan. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, La tuharrimu, jangan kau haramkan ma ahallallah, yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya pula, yang telah ditetapkan haram tak boleh pula kita halalkan. Menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal tak sesuai dengan syariat Islam. Yang kita kaji pada siang hari ini adalah supaya hidup seimbang antara apa yang dihabiskan di dunia yang tak jelas ujung pangkalnya, yang semua kita pasti akan mati, lalu tah ke mana perginya, hanya menjadi sampah, tapi itu yang kita utamakan, padahal yang akan kita persiapkan di hadapan Allah, kehidupan khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya di dalamnya. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah, akan tetapi tak pula setelah mengkaji hadis ini lalu kehidupan kita hanya akhirat saja, tak lagi mementingkan makanan, lalu tak lagi mementingkan pakaian, itu pun salah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Carilah, carilah kehidupan akhirat, persiapan untuk akhirat, ingin supaya kekal abadi, lalu mensedekahkan makanan sebanyak-banyaknya, boleh. Mensedekahkan pakaian sebanyak-banyaknya, boleh. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan Nabi, ma min muslimin, seorang muslim, yaksu musliman sauban, mensedekahkan pakaian, entah kain, entah baju, entah celana, entah kerudung, yaksu musliman sauban, dia sedekahkan pakaian kepada seorang muslim, maka dia, kata Rasulullah, fi zimmatillah, dia akan senantiasa berada dalam perlindungan Allah. Sampai kapan? Madama alaihi khirqah, selama kain itu ada, sampai khirqah tinggal sepotong. Kain yang dia sedekahkan itu untuk mengundang perlindungan Allah, sampai kain itu tinggal sepotong. Bolehkan bersedekah kain sebanyak-banyaknya, silakan. Tapi ayat itu tidak titik. Wabtaghi fima atakallah, silakan cari persiapan untuk negeri akhirat. Tapi kata Allah, wala tansa, jangan lupa. Apa yang jangan lupa? Nasibaka minad dunia, jangan lupa bagian hidup di dunia. Kita hidup di dunia, jangan sampai disedekahkan habis lalu hilang untuk anak dan istri, padahal mereka punya hak pada kita. Seorang laki-laki kalau dia meninggal, ada hak orang lain dalam dirinya. Siapa yang dapat? Istrinya punya hak seperempat kalau tak ada anak. Kalau ada anak, istrinya dapat hak seperlapan. Anak laki-laki dan anak perempuan ditetapkan Allah, lidzakari mithlu hazil unsayain, bagian laki-laki dua kali bagian perempuan. Oleh sebab itu, merenung sejenak, ingat akhirat, jangan habiskan untuk dunia, jangan pula larut untuk akhirat sampai ditinggalkan dunia. Datang seorang sahabat Nabi, saat itu dia sedang sakit keras, lalu Nabi pun mengunjungi dia. Peristiwa ini terjadi pada tahun ke-10 waktu Nabi melaksanakan haji wada. Ada sahabat yang sakit di Makkah, lalu Nabi kunjungi dia, Nabi tengok dia. Ketika itu dia sudah di penghujung usianya, tak banyak lagi harapan, dia pun ingin mengharapkan di akhirat nanti balasan Allah yang kekal abadi. Lalu dia katakan kepada Nabi, ya Rasulullah, harta saya banyak, ahli waris saya sedikit, hanya seorang anak perempuan, saya mau berikan harta saya ini semua untuk agama Allah. Ambillah ya Rasulullah. Apakah Nabi ambil hartanya? Nabi tak mengambil hartanya. Lalu dia katakan, asyatru, ambillah setengah ya Rasulullah. Rasul pun tak mau mengambil setengah. Lalu dia katakan lagi, as-sulusu, ambillah sepertiga ya Rasulullah. Rasul pun tak ambil sepertiga. Rasul katakan, as-sulusu kasir, as-sulusu kasir, sepertiga itu banyak, kata Nabi. Antada'a warasataka agniya, engkau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, dalam keadaan mampu, khairun, lebih baik, min antada'uhum alatan, daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan miskin, yatakaffafuna 'alan nas, meminta-minta kepada orang lain. Nabi Islam tak mengajarkan meninggalkan warisan, meninggalkan ahli waris dalam keadaan fakir lalu terancam akidahnya. Dalam Islam seimbang antara dunia dan akhirat. Bapak ibu hadirin, saudara-saudari, jamaah Masjid Agung An-Nur yang dimuliakan Allah, siang ini mari kita merenung sejenak, berapa ton yang sudah kita makan, berapa pula yang sudah kita sedekahkan untuk alam akhirat, berapa pakaian yang sudah lapuk, berapa pula pakaian yang sudah kita persiapkan untuk mendapatkan perlindungan Allah di alam yang tak berujung, tak berakhir. khalidina fiha abada. Tapi jangan pula karena ingin persiapan lalu kita larut dalam sedekah sampai-sampai kita hilangkan harta benda, sampai-sampai kita tinggalkan ahli waris dalam kemiskinan. Itu pun bukan ajaran Islam. Inti ajaran Islam, tak terlalu ke kanan, tak terlalu ke kiri, sesuai firman Allah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kamu menjadi umat yang pertengahan. Bapak ibu hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, itulah hadis singkat yang disebutkan dalam kitab Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i. Mudah-mudahan dapat menjadi perenungan kita bersama. Inti dari kajian hadis ini adalah supaya amal kita lebih baik, supaya kita menghadap Allah membawa sedekah makanan, membawa sedekah pakaian, membawa sedekah amal yang baik untuk menolong kita di hadapan Allah ketika tak ada dapat pertolongan. Yauma la yanfa'u malun, pada hari itu harta tak bermanfaat, wala banun, anak pun tak bermanfaat, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Terima kasih perhatian bapa dan ibu. Mohon maaf banyak kata tak berkenan di hati. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum saya akhiri, mungkin ada pertanyaan dari bapak dan ibu berkaitan dengan tema ini atau ada yang lain, dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.